illa qala musannif rahimahullah ta'ala al-harbu tarifin awa illa mafaqat fana matun arata qul fihina mat wa qatu zahdu laji man kalati wal ala waladina tumalati wali tirorin kawainati al-awbari kadawati tib nafsaya kaisu sari wa ba'dul alami alaihi dakhola lillahi maqat kana anhu nukila kafadli wal harithi wa numani padikru dawahat husiyani وقد يسير عالما بالغلاب مضاف أو مصحوب أكأك وحطاء لإنتنا لأتودي أو جبا في غير مقطع هدي مبتدأ زيد وعادير خبر إن قلت زيد عادير من اتدر وعوار متدأ وثاني فائل نقن في أسار داني وقسم كتبها من النفي وقد يجيج نعو فائج أولو رشد وثاني مبتدأ ودمس خبر إن في سوى الإفراد الدبكة نستقى ورفع مبتدأ بالابتداء كدق ورفع خبر بالمبتدأ والخبر جزء المتم الفائدة كالله بار والآيات شهيدة ومفردا نتن لمبانين wa mufradan atan lima baniyya li fahta awin siban awi rafas izi wa mufradan atan lima bani wa mufradan yati wa yadi jumlah hawiyatan manallah disikat lawa intakun iya humana niktafa biha kanut gila wa hasbi wa kafa wal khabar ju'al jumlah wa intakun iya humana niktafa biha kanut gila wa hasbi wa kafa wal wa mufradan atan lima bani nyali wala khobar jaminin pari guna an yushtaqa fawadu damirin mustaqin wa abrijahnu mutlakun haithu tala ma laysa ma'nahu lahu muhasola wa abrijahnu mutlakun haithu tala ma laysa ma'na lahu muhasola wa akhbaru biadar fit awi bihar bijar namina ma'na ka'ainin amistakor terpa'u kanal wala yakun zamani khobara an jutatin wa in yufit wa akhbira wala yajujil ibtida bin nakira malam tufit ka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana wa rukbatun fila khairi khairun wal amal birin wa birin yajinu wal yukis malam yukul wal asru fil akhbari adu akhara wa zawajat takdima idla dorara famna wa hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kada idam al fi'lu kana al khabaru aw qasida istimaluhu munhasira aw kana mustadan li dilam ibtida aw lazim sadrika man li mujida wa nahwa 'indi dirham wa li wa tur multazamun fihi taqaddum khabar kada idza 'ada 'alaihi mutmaru mimma bihi anhu mubinan yuhbaru kada idza yastajibu tasdira kaina man alim tahu nasira wa khabarul mahsuri qadim abada kamalana illa tibau ahmada wa hatuma yulam jaizun kama taqulu zaidun bada man indakuma wa fi jawabin kaifa zaidun kullani fa zaidun istughni anhu iturif wa ba'da laula ghalibun hatul khabar hatun nafi nasi yamina taqur wa ba'da wawin ayyan isma fu ma ma kami sikul sani in wa ma sana wa qawla halina kunu khabaru anil ladhi khabaruhu qad urmira kadar biyal adamu si anu atan tabiniyal haqamanu tambil hikam wa akhbaru bisna'i abi aktsara an wahidin wa qamsu wa akhbaru bisna'i abi aktsara an wahidin kahum saratun su'ara tarfa'u kanal mubtada' man wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana dolabata adhas baham sawa sara laysa jalabariha fati awar faka wa hadil arba'a li shibin nafin awli nafin nutba'a wa mitu kana dama masyukan bima ka'ati madum ta musibah dirhama wa gharu madin misnahu kot amila in kana gharu madin min hustu'mila wa ba'da ma walasa wa fi jami'i hatta wasutul khabar ajisa kulu sab'u da ma hadar kada kasabu khabarin ma nafiyya fajibiha matruwatan wa taliyya wa man usabaki khabarin nasustu fi wadu tamamin ma birafin yakdafi wa ma siwahun nakisun wa namsufi fatih alaysa zala da'iman kufi wa la yalil amila ma'mulu khabar ila ida darfan ata aw harfajar wa qutu zaru kana fi hasyun kama kana asaha ilma man taqata ma wa yahdifuna wa yakun al khabar wa bada wa yahdifuna wa yakun al khabar wa yahdifuna wa yakun al khabar wa bada inta wa bada an wa bada an wa bada in wa la kathirun dastahar wa bada in ta'widu man arhatu ma an harhatu kib kami si ama anta barun faktarib jauh-jauh.